بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita kembali melanjutkan pembacaan kitab حقيقة المنهج السلفي. Kita langsung apa yang disampaikan oleh muallif atau melanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimallahu taala. Qala al-muallif rahimallahu taala, yaitu beliau menjelaskan, menyebutkan beberapa kitab yang kitab tersebut menjelaskan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau menjelaskan bahwasanya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah menyebutkan syubhat-syubhat ahlul bid'ah dan firqah-firqah yang sesat, kemudian menyebutkan bantahannya. Kemudian cara yang kedua dari penulisan atau penulisan yang penyusunan kitab yang ditulis oleh para ulama, yaitu menjelaskan akidah Ahlus Sunnah berdalil atau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan asar para salaf. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, hafidhahullah ta'ala, ta'wilu yang ketiga adalah ta'wilu mukhtalafil hadis, ta'wil mukhtalafil hadis, wal ikhtilafu fil lafzi, dan perbedaan di dalam lafaz, maksudnya nama kitab ya, fil lafzi warad alal jahmiyah wal musyabbihah, bantahan kepada kelompok jahmiyah dan musyabbihah, ditulis oleh al-imam Abi Muhammad Abdullah ibn Qutaybah ad-Dainuri rahimahullah ta'ala, sering dikenal dengan Ibnu Qutaybah. Ya. Kemudian yang keempat, rad alal jahmiyah, bantahan terhadap jahmiyah, lil imami Utsman ibnu Sa'id ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kelima, kitabu sunnah, lil imami Amr ibnu Abi Asim ad-Dhahhak as-Syaibani. Kemudian yang keenam kitabus sunnah lil imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketujuh, as sunnah lil imam Muhammad bin Nasr al Marwazi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedelapan, sarihus sunnah yang ditulis al imam Abi Ja'far Muhammad ibn Ja'far al-Tabari rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kesembilan, as sunnah lil imami Ahmad ibn Muhammad al-Khallal. Kemudian yang ke-10, kitabut tauhid wa itsbati sifatir rabb azza wa jalla lil imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Kemudian syarhus sunnah lil imam al-Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya ke-12, asy-syari'ah lil Imam Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullahu taala. Yang ke-13, al-ibanah 'ala al-firqati an-najiyah wa mujanabati al-firq al-madzmumah. Penjelasan tentang firqah najiyah dan menjauhi firqah yang tercela. Arti dari kitab tersebut, lil imam Abdullah ibn Muhammad ibn Battah al-Akbari rahimahullahu ta'ala. Al-imam Ubaidillah ibn Muhammad ibn Battah al-Akbari. Kemudian yang ke-14, kitabut tauhid wa kitabul iman wa kitabul rad alal jahmiyah, bantahan terhadap jahmiyah, lil imam Muhammad ibn Ishaq ibn Yahya ibn Mandah rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ke-15, usul sunnah lil imam Muhammad ibn Abdullah al-Andalusi asyahir bibni Abi Zamanin, masyhur dengan ibni Abi Zamanin, ya, yaitu Muhammad ibn Abdullah al-Andalusi. rahimahullah ta'ala. Kemudian usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Pokok i'tiqad akidah ahli sunnah wal jamaah minal kitabi wa sunnah wa ijma'i sahabah wa tabi'ina min ba'dihim. Dikarang oleh siapa? Al-imam Hibatullah. Al-imam Hibatil Nam Hibatillahi ibnu Hasan ibnu Mansur At-Tabari Al-Lalaka'i rahimahullah ta'ala, yang sering dikenal Al-Imam Al-Lalaka'i. Kemudian yang ke-17, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis lil-Imam Ibn Ismail Ibn Abdul Rahman As-Sabuni, sering dikenal dengan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ke-18, Al-Hujjah Fi Bayanil Mahajjah Wa Syarhi Aqidati Ahli Sunnah lil-Imam Abil Qasim Ismail Ibn Muhammadin At-Tamimi Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Qala al-muallifu hafidhahullah ta'ala wa ghairuha kathirun, dan selainnya banyak sekali. Mimma dawwanahu salaf, yang disusun oleh para salaf fi bayani manhaj salaf, dalam menjelaskan tentang manhaj salaf. Wa innama awradat asharuha anam. Wa innama awradtu asharuha, yang sungguh aku ini menyebutkan, ya, yang itu merupakan kitab-kitab yang masyhur. Wa ala sabilil ikhtisar, dan penyebutannya hanya secara ringkas. Wa illa kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidah as-salaf banyak sekali. Fahadihil marhalah, maka fase ini marhalatu jam'in nususil warida minal Qur'ani was sunnah. Maka marhala ini merupakan bentuk penyusunan nas itu adalah dalil, al-warida yang datang minal Qur'ani was sunnah, dari Qur'an dan sunnah. Wa tabwibiha ala abwabis sunnah wal i'tiqad, dan membuat bab-bab sesuai dengan bab-bab sunnah dan i'tiqad. Yakni maksudnya para ulama meletakkan dalil-dalil tersebut baik dalam Al-Qur'an atau sunnah pada bab-bab tertentu. Contohnya misalkan bab mentaati waliul amr, ya. Bab mentaati waliul amr. Maka muallif, ya, kitab akidah tersebut membawakan dalil-dalil yang berkaitan tentang hal itu, baik dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah ataupun dalam asar salaf. Atau misalkan dalam bab tentang sifat al-istiwa bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebutkan oleh muallif hadis-hadis atau ayat-ayat dan hadis-hadis dan asar para salaf. Dan seterusnya dari bab-bab akidah. Bab menjelaskan tentang keimanan. Bab menjelaskan tentang qadar. Naam. Jadi peletakan pada bab-bab sunnah dan i'tiqad. Wa jam'i athari salaf, dan mengumpulkan asar-asar salaf. Allati yatanaqaluha an-nasu, yang manusia saling menukil, musyafahatan secara lisan, ya. Wayarwunaha musnadan, dan mereka meriwayatkannya secara musnad, yaitu dengan ada sanadnya. Fahiya marhalatun, maka ini merupakan marhalah hufidhat lana ad-din, yang agama ini dijaga untuk kita. Artinya dengan catatan, dengan tulisan-tulisan tersebut, akidah, agama ini terjaga. Dan ini merupakan salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap At-Ta'ifah Al-Mansurah. Ya. At-Ta'ifah Al-Mansurah sebagaimana dijelaskan di awal-awal, ya, bahwasanya di antara iqtida, tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ta'ifah al-Mansurah ini, ya, al-Firqatul Najiyah ini, Allah subhanahu wa ta'ala pun menetapkan adanya sosok-sosok yang mereka ini menjaga Ta'ifah al-Mansurah. Ya. Di antaranya adalah para ulama. Di antaranya para ulama. Mereka menulis, ya, poin-poin aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tulisan tersebut sampai sekarang bisa dibaca oleh kita. Ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap At-Ta'ifah Al-Mansurah. Hufidat lana ad-din. Marhala ini atau wahadi marhalah hufidat lana ad-din, dijaga untuk kita agama. Atau naam, fahadihi marhalatun hafidat, ya, hafidat ini fa'ilnya adalah ta'tanis, kembali kepada marhalah. Bahwasanya marhalah ini menjaga untuk kita agama. Wa fahma, naam, wa fahma salaf linususil kitabi wa sunnah, dan pemahaman salaf terhadap kitab dan sunnah. Jadi marhalah ini benar-benar menjaga, ya, agama dan juga menjaga pemahaman salafus saleh terhadap Al-Quran dan sunnah. Sehingga orang-orang setelahnya tidak bisa mengelabui. Ya, tidak bisa mengelabui. Karena sudah ada di sana, di kitab-kitab tersebut, pemahaman para salaf. Menjelaskan bagaimana salaf menafsirkan ayat ini dan seterusnya. Wa kaifa salaka salaf fi tawdihi manhaji salaf, dan bagaimana cara salafus saleh mereka menjelaskan tentang manhaj salaf. Fi hifdzil aqidah, dalam menjaga aqidah. Wa radd 'alal mukhalifin, dan membantah orang-orang yang menyelisihi. Fahatanil marhalatan, maka dua fase ini, marhalatani muhimmatani, merupakan fase yang sangat penting. Min marahili manhajis salaf, dari marhala-marhala fase-fase manhaj salaf. Ara annahuma min ahammiyati, min ahammati bimakani tahaddus anhuma. Aku berpandangan dikarenakan pentingnya, ya, tentang membicarakan tentang marhalah atau kedua marhalah ini. Amma ma siwa dzalika fa manhajus salaf, maka adapun selain itu, maka manhaj salaf manhajun kamilun atamahullah, yang Allah subhanahu adalah manhaj yang sempurna, yang telah Allah sempurnakan bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma alaina al-ittiba', dan sesungguhnya kewajiban kita adalah mengikutinya. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad, dan hanya Allah yang bisa memberikan taufik dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Qala rahimallahu ta'ala, qala habibullah ta'ala, al-fasl tsalits. Al-fasl tsalits, fasal yang ketiga, istimdadu al-manhaj as-salafi. Sumber perpanjangan manhaj salaf. Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla ja'ala risalat al-islam, menjadikan risalah Islam, wa syari'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamur risalat, merupakan risalat yang terakhir. Liyabqa ila qiyamis sa'ah, litabqa ila qiyamis sa'ah, supaya risalah ini tetap sampai tegaknya hari kiamat. Wa hatta yanzila Isa ibnu Maryam, hatta yanzila Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, sampai turun Nabi Isa ibnu Maryam, nama ibnu Maryam, fayahkumu bil Islam. Kemudian dia menghukumi dengan syariat Islam. Wa yaqtulu al-khinzira wa yukassira wa yaqtulu al-khinzira wa yukassiru as-salib. Dan membunuh babi dan memecahkan, menghancurkan salib. Wa yada'ul jizyah, dan menghapus jizyah. Tidak ada pilihan kecuali masuk Islam, ya. Nanti ini di akhir zaman. Wal manhaj salaf, dan manhaj salaf itu wal Islam, adalah Islam itu sendiri. Wal Islamu huwal manhaj, wal manhaj salaf, dan Islam itu adalah manhaj salaf. Yaqulu al Imam al Barbahari rahimahullah taala, berkata Imam al Barbahari rahimahullah taala, i'lamu, ketahuilah, annal Islam huwa sunnah, bahwasanya Islam itu adalah sunnah, wa sunnatu hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, maka tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya, yaitu dengan dari dua perkara tersebut. Islam tidak akan tegak tanpa ada sunnah, dan sunnah juga tidak akan tegak tanpa adanya Islam. Fal haqqu alladhi anzalahu Allah wahidun la yata'addad. Maka kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu satu, tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu, ya. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Wal firqatun najiyatu al baqiyah wahidun. Dan sementara firqah najiyah yang dia itu tetap ada, itu hanya satu. Qala rahimallahu taala, wal manhajus salafi. Dan manhaj salafi huwa manhaju al firqatin najiyah. Adalah manhajnya al-firqah najiyah, golongan yang selamat, ahli sunnati wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah, al-ta'ifati al-mansurah, yaitu ta'ifah al-mansurah, yaitu ta'ifah, kelompok al-mansurah yang ditolong. Ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Maka wajib bagi seorang mukmin mengikuti manhaj salaf. Karena salaf ini adalah Islam. Manhaj salaf itu adalah Islam. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Barbahari, Al-Islam huwa sunnah wa sunnatuhu yal Islam. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, fi bayani tariqati ahli sunnah. Ketika menjelaskan tentang tariqah, cara, metode ahlu sunnah. Qala wa tariqatuhum hiya dinul Islam. Metode mereka, jalannya mereka adalah agama Islam. Alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dengan Islam tersebut Nabi Muhammad. Itu adalah tariqahnya ahlus sunnah. Mereka berislam seperti islamnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tetapi, lamma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna ummatahu, bahwasanya umatnya sataftariqu ala 73 firqah, akan berpecah kepada 73 golongan, kulluha finnar, seluruhnya berada di dalam neraka, illa wahida, kecuali satu, wahia al-jamaah, yaitu al-jamaah. Wabil hadithi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dan di dalam hadis yang diriwayatkan darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. siapa jamaah tersebut, siapa ahlu sunnah yang dimaksud, yang selamat tersebut. Mereka, man kana ala misli, yang mereka berada di atas seperti apa yang aku di atasnya hari ini dan para sahabatku. Yakni mereka adalah orang-orang yang menjalankan Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Sara al-mutamassikuna bil Islam al-mahd, maka orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, al-khalis, sama murni, anisyaubi, dari kotoran, maksudnya daripada dari penyimpangan-penyimpangan, hum ahlu sunnati wal jamaah, mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Maka di sini kita bisa melihat dengan mudah siapa mereka yang mengklaim berada di atas manhaj ahlu sunnah. Dilihat apakah cara beribadahnya, apakah cara berdakwahnya, apakah cara muamal dan seterusnya sesuai dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, atau sebaliknya. Wa fihim as-siddiqun wasyuhada wasalihun, yang di dalam ahlu sunnah tersebut terdapat orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada, para syuhada, wasalihun, dan orang-orang saleh. Wa minhum, dan ada di pada mereka itu a'lamul huda, para tokoh-tokoh yang membawa petunjuk. Wa masahibud duja, wa masabihud duja, yaitu penerang lampu-lampu yang menerangi kegelapan. Ulul manaqibi al-ma'thurah, yang memiliki kedudukan derajat-derajat yang sudah teriwayatkan. Maksudnya kedudukan-kedudukannya, kehormatan atau derajat-derajatnya sudah ma'ruf. Ya, sudah ma'ruf. Wal-fadail. Wal-fadailu al-madhkurah, dan memiliki keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan. Wafihimul abdal, dan pada mereka itu ada abdal. Abdal ini adalah para tokoh-tokoh, ya, tokoh ulama. Wafihim a'immatuddin, dan di dalam ahlu sunnah tersebut ada para imam agama, imam-imam agama. Alladina ajma'al muslimuna ala hidayatihim, yang kaum muslimin mereka telah sepakat bahwasanya ulama-ulama tersebut berada di atas hidayah. Wahum at-ta'ifatu al-mansurah, mereka itu adalah golongan yang ditolong. Qala fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada sekelompok dari umatku, alal haqqi, yang mereka senantiasa berada di atas kebenaran, mansuratun, mereka ditolong, la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka, yaitu orang-orang yang memusuhi dari luar, memusuhi ta'ifah al-mansurah, memusuhi ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun. Itu tidak akan membahayakan mereka. Walaman khadalahum, dan tidak pula orang yang menggembosi mereka, yaitu dari dalam. Orang-orang yang mengatasnamakan dirinya salafi, tetapi di dalam hatinya membenci salafi, atau di dalam hatinya memiliki kepentingan pribadi, maka dia menggembosi ahlu sunnah, ya, maka hal itu tidak akan berpengaruh kepada mereka ta'ifah al-mansurah, Ya. Ta'ifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong ini. Karena mereka adalah orang-orang yang berada di atas Islam berdasarkan ilmu, berdasarkan bimbingan salafus salih. Ya. Bukan berdasarkan taklid. Mereka mengenal manhaj salaf ini bukan berdasarkan taklid. Bukan berdasarkan ikut-ikutan. Sehingga ketika ada sesuatu yang menimpa mereka, fitnah atau yang semisalnya, dia akan menimbang dengan ilmu. Dia akan menimbang dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan dengan taklid, bukan dengan ikut-ikutan. Dia akan timbang dengan ilmu. Sebagaimana ketika dia awal mengenal manhaj ini. Ketika di awal dia mengenal manhaj ini berdasarkan ilmu, dia memilih ketika dia di satu keyakinan yang ini dia pikir, oh tidak sesuai dengan ilmu. Tidak sesuai dengan Al-Quran. Tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan bimbingan salaf. Kemudian dia mengenal salaf. Alhamdulillah. Mengenal manhaj salaf. Maka begitu pula ketika di pertengahan dia menghadapi fitnah yang melanda salafiyin. Maka jika dia benar-benar jujur berada di atas ta'ifah al-mansurah, berada di atas kelompok al-firqatun najiyah, maka prinsipnya tidak berubah. Prinsipnya tidak berubah. Dia akan tetap seperti di awal. Ketika menghadapi perkara yang dihadapi. Tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan taklid. Tetapi dia menimbangnya dengan ilmu. Menimbangnya dengan ilmu. Ketika hal tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan faham farabus soleh, salafus soleh. Maka dia akan mengikutinya. Naam. Walaman khadalahum. Dan tidak juga orang-orang yang menggembosi mereka. Tidak akan terpengaruh kepadanya. Hatta taquma sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Yang dimaksud hatta taquma sa'ah, sampai tegak hari kiamat di sini adalah yaitu ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai tegak atau sampai mendekati tegaknya hari kiamat. Ya. Karena hari kiamat ini tidak ditegakkan kecuali di atas orang-orang yang paling buruk. Ya. La taqumu sa'ah illa ala syiraril khalq. Illa ala syiraril khalq. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat kecuali di atas orang-orang yang paling buruk, ya. Dan kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, ya, mengutus angin yang lembut yang akan mencabut, ya, mencabut nyawa setiap mukmin yang memiliki keimanan walaupun sebiji sawi. Setelah dicabut orang-orang mukmin, maka tegaklah hari kiamat. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, tidak ditegakkan hari kiamat kecuali di saat itu tidak disebutkan nama Allah. Sudah tidak ada yang menyebut nama Allah. Ya, sudah tidak ada yang menyebut nama Allah. Sehingga yang dimaksud dengan hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat, artinya ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai mendekati hari kiamat. Karena ahlus sunnah tentunya mereka tidak akan ada ketika ditegakkan hari kiamat. Naam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Faidha kana dalika kadalik. Apabila hal itu seperti yang dijelaskan. Wa annal manhaj as-salafi fi haqiqatihi huwal Islam. Bahwasanya manhaj salafi itu pada hakikatnya itu Islam sendiri. Fa inna istimdaduhu, karena sumber dasar, ya, dari manhaj salaf itu adalah wal Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim wa sunnat wa sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi al-khulafa'u ar-rasyidun, dan sunnah-sunnah yang ada pada khulafa'u ar-rasyidun, wa sahabatu al-mardiyun, dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh para sahabat yang diridhai. Karena itu adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Sehingga manhaj salafi itu adalah wal Islam. Adalah Islam itu sendiri. Karena istimdadnya, karena sumber, ya, sumber na'am, dasarnya, ya, sumber dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah. Dan apa yang ada pada khulafa'ur rasyidun dan yang ada pada para sahabat yang diridhai. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.